Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الطلبة رحمني ورحمكم الله Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya hingga saat ini. Dan walhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni membaca tafsir yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di hafizahullah. Dan kita walhamdulillah telah membaca sebagian tafsir dari surah Abasa. Nah, terakhir kita membaca tafsir dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, yang mana di antara fawaid yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa annahu yambaghil iqbalu ala talibil ilmi al-muftaqir ilayhi al-harisu alayhi azyad min ghairih. Sepantasnya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, untuk menerima dan menyambut dengan sambutan yang baik kepada seorang talibul ilm yang dia butuh terhadap ilmu tersebut, yang dia itu haris, bersemangat di dalam belajar ilmu agama, memberikan perhatian yang lebih daripada yang lainnya. Nah, ini diantara faidah dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang telah kita sebutkan dan kita baca. Nah, demikian pula diantara faidah dalam ayat-ayat tersebut, di dalamnya terdapat ta'dib min Allah, pengajaran adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. yakni tatkala kita berdakwah ila Allah, berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mendahulukan dan mementingkan orang-orang yang mulia karena kemuliaannya, mendahulukan orang-orang yang besar karena kebesarannya, mendahulukan orang-orang yang dekat karena kedekatannya. Namun seluruh manusia di dalam dakwah ilallah semuanya sama. Seorang yang fakir, seorang yang kaya, seorang yang besar, seorang yang kecil, al-qarib wal-ba'id, orang yang dekat maupun yang jauh, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara faidah yang dapat kita ambil dalam 10 ayat tersebut. Faidah yang ketiga, bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi alaihi salatu wasalam dengan teguran yang sangat lembut. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa, seorang yang bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan sighah dengan sighah yang ghaibah, tanpa disebutkan dan tanpa ditujukan secara langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah tidak menyatakan abasta wa tawallaita, engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling. Allah Subhanahu wa taala tidak membawakan sighah yang demikian, karena apabila hal itu langsung ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu merupakan teguran yang sangat keras. Naam, oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan sighah al-ghaibah dengan menghilangkan dari dhamir yang ada pada fi'il abasa dan watawalla. Naam. Demikian pula di antara faidah yang lain. Wa fil ayat aydan dalilun ala jawazi laqabil insan biwasfihi. Di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bolehnya melakobi seseorang dengan sifatnya. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan an ja'ahul a'ma. Telah datang kepadanya seorang yang a'ma, seorang yang buta. Naam. Yang di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-a'ma di sini adalah untuk at-tabyin, menjelaskan. Naam, sehingga menyebutkan dan melakobi seseorang dengan sifatnya dalam rangka at-tabyin, menjelaskan, maka perkara tersebut diperbolehkan. Nah, adapun tujuannya adalah at-ta'yir, merendahkan, mencaci maki, maka ini hukumnya haram. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan la tudhhiri syamatah fi akhika fayarhamahu Allah wa yabtalika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan atas bencana ujian yang menimpa saudaramu, baik ujian diniyah agama maupun ujian dari sisi duniawiyahnya. Naam, fayarhamuhu Allah, karena yang demikian bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang tadi. Dalam lafaz yang lain, fayu'afihillah, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan orang tersebut dari ujian dan cobaan tadi. Wayabtalika, dan ujian tersebut akan berbalik kepadamu, wal'iyadzu billah. Naam, ini di antara fawaid yang dapat kita ambil pada ayat-ayat yang telah kita baca walillahil hamdu wal minnah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha tadhkirah." Sekali-kali tidak. Bahwasanya innaha tadhkirah, Al-Qur'anul Karim merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakarah. Barang siapa yang berkehendak mengambil peringatan tersebut, maka hendaklah dia untuk mengamalkan dari apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Fi suhufim mukarramah. Dalam lembaran-lembaran yang mulia, dimuliakan. Marfu'atin mutahharah. Lembaran yang ditinggikan dan disucikan. Bi'aidi safarah. Yang ada berada pada tangannya para malaikat. Kiramim bararah. Malaikat yang mulia, yang berbakti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qutilal insanu ma akfarah. Celaka dan terlaknat manusia, ma akfarah, betapa besar kekufuran mereka. Min ayyi syai'in khalaqah, dari manakah mereka itu diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, mereka itu diciptakan dari nutfah, dari air mani, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Faqaddarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Thumma as-sabila yassara, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mereka jalan-jalan duniawiyah maupun agama mereka. Thumma amatahu fa akbarah, kemudian tatkala mereka meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala kuburkan mereka. Thumma idza syaa'a ansyarah, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak, setelah mereka meninggal dunia, ansyarah, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka kembali. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang sangat penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak. Bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an padanya ada tadhkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas Rasul alaihi salatu wassalam, demikian pula untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Naam, faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang hendak mengambil peringatan tersebut, peringatan yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka ambillah peringatan tadi. Adapun orang yang tidak mau menerimanya, maka lakukanlah sesuka hatinya. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan al-khiyar kepada al-insan, manusia. Naam. Bagi siapa yang mau beriman, silakan untuk kalian beriman kepada Allah. Adapun siapa yang mau kufur, falyakfur, maka kufurlah. Nah, pilihan ini yakni dari sisi qadari, dari sisi takdir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka manusia pilihan untuk beriman kepada Allah ataupun untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin kufur, maka kufurlah. Adapun dari sisi syariat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha hamba-hambanya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga al-khiyar, pilihan ini yang dimaksud adalah dari sisi al-qadari, dari sisi takdir. Dan ini merupakan bantahan bagi mereka-mereka Jabriyah, jadi golongan Jahmiyah, yang mengatakan bahwasanya manusia mereka semua itu mujbar, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan suatu amalan. Nah, maka ini adalah ucapan yang bid'ah, ucapan yang batil, dan ucapan yang tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan fi suhufin mukarramah. Peringatan-peringatan tersebut berada pada suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan, yakni Al-Qur'anul Karim. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah, berada pada tangan para malaikat alaihimus salatu wassalam. As-safarah di sini, sebagian para ulama ada yang mentafsirkan dengan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud safarah adalah sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Namun pendapat yang kuat, yang dimaksud as-safarah di sini adalah al-malaikah, para malaikat. Asy-Syaikh Shalih bin Utsaimin rahimahullah, beliau pernah menyatakan wasummu safarah li'annahum katabah. Para malaikat dinamakan safarah karena mereka adalah katabah, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menulis amalan-amalan hamba-hambanya. Naam, as-safarah diambil dari kata as-safar, yakni dari kata as-sifr, yang bermakna al-kitab. Naam, sehingga as-safar adalah jamak dari safir, seorang yang menulis. Naam, ini makna yang pertama. Ada pula dari kalangan para ulama yang mengatakan as-safar maknanya adalah al-wusata, seseorang yang menjadikan perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. As-safir, yang menjadi perantara, seorang duta besar, itu dinamakan dengan as-safir. Naam. Wa huwa al-wasithah bainan nas. Sehingga as-safarah, para malaikat, mereka adalah perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Naam. Sebagaimana Jibril alaihi salam, beliau adalah wasitatun bainallah wa bainal khalqi fin nuzuli bil wahyi. Jibril alaihi salam, beliau adalah sebagai perantara antara Allah dan makhluknya di dalam menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian kita akan membaca sedikit penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, yaqulu ta'ala kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak, bahwasanya innaha tadhkirah, di dalam Al-Quran terdapat peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, di antara faedah bahwasanya ayat atau surat yang di dalamnya ada lafadz kalla, maka surat tersebut adalah surah Makkiyah. Naam, ini di antara faedah ya lafziyahnya. Naam, qala rahimahullah ay haqqan inna hadhihi al-mau'izah tadhkiratan min Allah yudzakkiru biha ibadah. Bahwasanya ini merupakan benar-benar peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan tersebut kepada hamba-hambanya. Wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an setiap apa yang dibutuhkan oleh para makhluk, oleh manusia Bani Adam. wa yubayyinu ar-rusyda minal ghayy. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ar-rusyd, yakni petunjuk, minal ghayy, al-ghayy yakni ad-dhalal, kesesatan, seorang yang sesat setelah dia mendapatkan ilmu. Naam, ini ya al-ghayy. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mana yang baik dan mana yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini adalah petunjuk dari Allah dan ini merupakan kesesatan-kesesatan. Naam. Fa idza tabayyana dzalika faman syaa'a dzakara. Maka apabila hal itu telah jelas, faman syaa'a dzakara ay amila bihi. Barang siapa yang ingin mengambil peringatan tersebut, maka hendaklah untuk dia mengamalkan peringatan-peringatan tadi. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, manusia demikian dan demikian, maka sepantasnya bagi mereka untuk mengamalkan perintah-perintah tersebut. Naam, firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Faman syaa'a dzakara." Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya al-haq, kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, falyu'min. Dan barang siapa yang mau berkehendak untuk kufur, falyakfur. Namun Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada penggalan ayat yang setelahnya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Akan tetapi kami telah menyiapkan bagi mereka-mereka adh-dhalimin, yakni orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, naran, neraka yang menyala-nyala, yang mengelilingi mereka. Naam, ahlun nar wal iyadhu billah. Thumma dzakara mahall hadhihi tadhkirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat peringatan tersebut. Wa 'idhamiha wa raf'i qadriha. Dan Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan bahwasanya tempat yang padanya terdapat peringatan dari Allah adalah perkara yang sangat agung. Wa raf'i qadriha, perkara yang sangat tinggi kedudukannya, derajatnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah, yakni peringatan tersebut terdapat di dalam lembaran-lembaran yang mulia dan ditinggikan. Al-qadr wa rutbah, tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya. Naam, mutahharah, kitab yang disucikan, minal afat, dari kekurangan-kekurangan, an antanala aidi syayatin au yastariquha. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan Al-Qur'an dari kekurangan-kekurangan. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan sucikan Al-Qur'an, Allah jaga Al-Qur'anul Karim dari campur tangannya para syayatin yang mencuri wahyu, yang mencuri berita-berita dari langit. Maka di sini ayat ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim sebelum diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an sebelum diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim dari campur tangannya para syayatin dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran setelah wahyu tersebut telah selesai diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yakni Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, di antara bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran ini, sebagaimana dikatakan dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidahullah ta'ala tatkala beliau mentafsirkan ayat tersebut, adalah dengan banyaknya abna'ul muslimin, anak-anaknya kaum muslimin, yang mereka menghafal Al-Quranul Karim. Mereka menyimpan hafalan-hafalan mereka fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka. Allah mudahkan mereka untuk bisa menghafal kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kebanggaan bagi kalian semua, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang perlu dan harus kita syukuri, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, termasuk orang-orang yang menjadi sebab terjaganya Al-Quranul Karim dari tahrif, dari ta'wil, dan lain sebagainya. Nah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan, qala bal hiya bi aidi safarah, bahkan Al-Quran tersebut berada pada tangan-tangannya para malaikat, yakni sebelum diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. As-safarah wahumul malaikah alladzina hum as-sufara bainallah wa baina ibadih. Safarah yakni para malaikat, yang mana mereka merupakan safir, duta, perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Kiramin ay kathiri al-khair wal-barakah. Yang mana diantara sifat para malaikat tersebut, kiram, yakni banyak kebaikan dan barakah. Bararah kulubuhum wa amaluhum. Mereka taat, berbakti dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hati-hati mereka dan amalan-amalan mereka. Wadhalika kulluh, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, itu semua menunjukkan hifdun minallah likitabih, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran sebelum diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah menjaga Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah pula jaga Al-Quran setelah wahyu tersebut selesai diberikan dan diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka hal itu semua menunjukkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quranul Karim. An ja'ala as-sufara fihi ila ar-rusulil malaikah al-kiram al-aqwiya al-atqiya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perantara untuk menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada para malaikat yang mulia, yang mereka itu adalah al-aqwiya, makhluk Allah yang kuat, al-atqiya, makhluk Allah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walam yaj'al lisyayatin alaihi sabila, tidak ada jalan bagi mereka para syayatin untuk mencuri wahyu tersebut. Wahakadha wahadha mimma yujibul imanu bih wa talaqihi bil qabul. Maka hal ini menunjukkan perkara yang mewajibkan kita untuk beriman terhadap hal itu semuanya, dan kita harus menerima apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, akan tetapi, ma'ahada, dengan keadaan yang seperti ini, abal insan illa kufura, mereka manusia enggan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. melainkan mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah. Nah, ini merupakan sifat dari sifat manusia secara umum. Mereka adalah seorang yang zalum, jahul, orang-orang yang suka melakukan kezaliman. Manusia adalah makhluk-makhluk Allah yang paling jahul, orang-orang yang bodoh. Nah, dan bentuk kebodohan mereka, kezaliman mereka adalah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kutilal insanu ma akfarah. Kutila, yakni maknanya adalah lu'ina, terlaknat, tercela bagi mereka-mereka al-insan, manusia. Yang dimaksud al-insan di sini adalah manusia-manusia yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kutilal insanu ma akfarah, celaka dan terlaknat mereka manusia, ma akfarah. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya ma di situ adalah ma ta'ajubiyah, sehingga maknanya ma akfarah maknanya adalah betapa besar kekufuran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula sebagian para ulama yang menjelaskan makna ma di situ adalah ma istifhamiyah, pertanyaan, sehingga maknanya adalah kutilal insanu ma akfarah, celaka mereka manusia ma akfarah, yakni apa yang menjadikan mereka itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mendorong mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat melimpah kepada mereka makhluk-makhluknya. Naam, al-insan, manusia, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quranul Karim, mereka adalah seorang yang zalum, jahul, orang-orang yang suka melakukan kezaliman, dan manusia, orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia. Allah pula utus para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah turunkan kepada mereka al-kutub, kitab-kitab, Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, dan lain sebagainya. Nah, hal itu adalah perkara-perkara yang merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang semestinya mereka itu mengimani apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Dhahhak, Al-Imam Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ayat ini kutilal insanu ma akfara turun terhadap seseorang yang bernama Utbah bin Abi Lahab. Tatkala itu dia sempat beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tatkala turunnya surah An-Najm, irtadda, dia pun murtad dan tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia mengatakan amantu bil qur'ani kullih illa an-najm, aku beriman terhadap Al-Qur'an seluruhnya kecuali surah An-Najm. Naam, ini sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demikian pula yang dijelaskan oleh Al-Muqatil rahimahullah. Naam, kutilal insanu ma akfarah, celaka bagi mereka manusia, ma akfarah, betapa besar kekufuran mereka. Li ni'matillah, atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asyaddu mu'adatahu lil haq ba'dama tabayyana, dan sangat besar penentangan mereka terhadap al-haq, kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, setelah jelas kebenaran tersebut di hadapan mereka. Wa huwa ma huwa, maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa huwa ma huwa, dari manakah manusia itu diciptakan? Huwa min adhaf al-asyya. Manusia itu diciptakan dari sesuatu yang paling lemah. Khalaqahu Allah min ma'in mahin. Allah ciptakan manusia dari air yang sangat hina. Thumma qaddara khalqahu wa sawahu basharan sawiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka. Allah sempurnakan ciptaan mereka sehingga mereka menjadi manusia yang sempurna penciptaannya. Wa atqana qawahu adh-dhahira wal batina. Dan Allah kuatkan kekuatan mereka baik dari sisi kekuatan zahirah ataupun kekuatan batinah. Naam. Mereka diciptakan dari sesuatu yang hina dan rendah. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka makhluk Allah yang kuat, Allah sempurnakan penciptaan mereka, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dalam keadaan mereka diciptakan yang sebelumnya mereka itu tidak ada. Naam, ini makna tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Thumma as-sabila yassarah. Ay yassara lahul asbab ad-diniyah wa dunyawiyah. Allah mudahkan terhadap mereka al-insan manusia sebab-sebab perkara-perkara agama dan perkara-perkara ad-dunyawiyah. Wahadahu as-sabil. Allah berikan hidayah petunjuk kepada mereka jalan-jalan kebaikan. Wabayyanahu, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Wamtanahu bil amri wan nahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan adanya perintah dan larangan. Sehingga al-amru wan nahyu, larangan, demikian pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ujian bagi mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana di antara hikmah dari ujian tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa di antara mereka yang paling baik, yang paling baik dan paling bagus amalannya. Naam. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Thumma amatahu fa akbarah. Ay akramahu bidafni. Kemudian tatkala mereka manusia meninggal dunia, Allah muliakan mereka dengan mereka itu dikubur. Walam yaj'alhu kasairil hayawanat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka manusia seperti hewan-hewan yang lainnya. Allati takunu jayfuha ala wajhil ard, yang mana tatkala hewan tersebut mati, bangkai-bangkai hewan tersebut berada di atas muka bumi, hina kondisi mereka. Naam. Thumma idza syaa'a ansyarah ay ba'athahu ba'da mautihi lil jazaa'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka setelah kematian mereka, lil jazaa', untuk dibalas amalan-amalan mereka. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyatakan, fallahu wal munfaridu bi tadbiril insan wa tasrifihi bi hadhi tasarif. Dialah Allah yang bersendiri di dalam mengatur urusan-urusan manusia, alam semesta semuanya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur seluruh urusannya. Lam yusyarikhu fihi musyarik, yang tidak ada seorang pun yang bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan tadbir, mengatur alam semesta. Wa huwa ma'a hadza, dalam keadaan yang seperti itu. La yaqumu bima amarahu Allah, mereka manusia tidak mau menegakkan perintah-perintah Allah. Walam yaqdi ma faradahu alaih, tidak mau menunaikan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Bal la yazalu muqassiran tahta talab, bahkan mereka senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang lalai. Mereka enggan beribadah, dan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa tafsir penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah terkait firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang telah kita baca dalam surah Abasa walillahil hamd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga faedah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat tersebut, pentingnya al-hidayah, pentingnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beramal, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa beriman, untuk bisa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita al-kutub, kitab-kitab, Allah turunkan kepada kita ar-risalat, Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana hal itu semua adalah perkara-perkara yang akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan terkait sedikit penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.